Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Akhwani fi din a'azzakum Allah kaum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-20 sampai ke-26. Dan kita sampai pada ucapan Allah menceritakan tentang Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya udkhulul arda al-muqaddasah allati kataballahu lakum, masuklah kalian ke dataran suci yang sudah Allah tuliskan untuk kalian. Ternyata mereka menolak dan berkata, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang jabbarin. Jabbarin dari kata jabbar yaitu sombong, syadidil quwwah wasyaja'ah, yang kekuatannya dahsyat, keberaniannya juga tinggi, itu dijuluki jabbari. Fahada minal mawani' lana min dukhuliha, seakan-akan Bani Israel berkata, karena mereka kuat-kuat, karena mereka hebat-hebat, karena mereka para pemberani, kami takut, kami gak mau masuk ke sana. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, dan kami tidak akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar daripadanya. Ini rewelnya Bani Israel. Disuruh masuk minta syarat. Boleh kami masuk, tapi itu suruh keluar dulu. Kaum Jabbarin harus keluar dulu. Inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha, kami enggak akan memasukinya hingga mereka keluar daripadanya. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar daripadanya, baru kami akan masuk. Wa hadza min al-jubni. Dan ini menunjukkan sifat jubun mereka, pengecut. Jubun maknanya pengecut. Wa qillatul yaqin. Dan karena kurangnya keyakinan. Barakallahu fikum. Keyakinan dengan keberanian itu berbanding lurus, sejajar. Ada keyakinan, ada keberanian. Maka kalau tidak ada keyakinan, enggak ada keberanian. Yakin Allah akan menolong, dia akan berani. Tetapi karena tidak yakin, maka mereka takut. Apa iya akan ditolong? Apa iya akan dimenangkan? Mereka kuat-kuat, mereka hebat-hebat, pasti kita dibantai habis. Berarti enggak percaya dengan khabar berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Musa alaihi salam. Wa illa falau kana ma'hum rusduhum la'alimu annahum kulluhum min bani Adam. Kalau saja tidak demikian keadaannya, kalau bukan karena kurangnya keyakinan, kalau kana ma'hum rusduhum, kalau mereka masih memiliki bimbingan hidayah, masih memiliki iman, la'alimu, mereka pasti tahu. Annahum kulluhum min bani Adam, bahwa mereka semua dari anak Adam, sama-sama manusia. Mengapa takut? Wa annal qawi man a'anahu Allah. Kalau saja mereka masih punya iman, pasti mereka berpikir al-qawi man a'anahu Allah. Yang kuat adalah yang ditolong oleh Allah. Kalau punya iman, kalau masih ada keyakinan dalam hatinya kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan berpikir bahwa yang lebih kuat, yang paling kuat adalah yang ditolong, didukung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani man a'anahu Allahu biquwwatin min 'indih, yang didukung dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah, karena sesungguhnya tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala 'alimu annahum sayunsarun 'alaihim, dan kalau saja mereka punya iman, pasti mereka tahu bahwa mereka sayunsarun, akan dimenangkan alaihim, atas musuh-musuhnya. Itu wa'adahumullahu bidzalik, karena Allah sudah menjanjikan dan Rasulnya Musa alaihi salam telah menyampaikan kepada mereka berita gembira tersebut. Masuklah, fa innakum ghalibun, masuklah, kalian akan menang. Ini janji dari Allah. Wa'dan khassan, itu adalah janji yang khusus untuk mereka. Idh wa'adahumullahu bidzalika wa'dan khassan, Allah telah menjanjikan kepada mereka dengan janji yang khusus untuk mereka. Dan ini keistimewaan sesungguhnya. Istimewa mereka dijanjikan kemenangan kalau saja mereka punya keyakinan kepada Allah. Kalau saja mereka punya kepercayaan pada nabinya, maka mereka maju berangkat. Mengapa? Karena nabi yang mengatakan pasti benar, kita pasti menang. Karena Allah yang menjanjikan, maka pasti benar. Janji Allah tidak akan diselisihi, pasti menang. Tetapi sayangnya mereka tidak percaya, mereka tidak yakin. Qala rajulani minal ladina yakhafun an'amallahu alaihima, berkatalah dua orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakhafunallah, Takut di sini takut pada Allah Subhanahu wa taala. Musajji'aini liqaumihim. Musajji'aini memberikan semangat. Dan dia musanna karena dua orang. Berkata dua orang ini memberikan semangat musajji' liqaumihim terhadap kaumnya. Munhaddiyaini lahum ala qitali aduwihim, memberikan semangat untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Wahtilali biladihim, untuk membebaskan negerinya. Yaitu dua orang yang an'amallahu alaihima bittawfiq, yaitu dua orang yang Allah beri nikmat mereka dengan taufik. Wa kalimatul haqqi fi hadzal mautinil muhtaj ila misli kalamihim, dan kalimatul haqq, kalimat yang haq, fi hadzal mautin, di situasi yang seperti ini sangat diperlukan ucapan seperti itu. Anamallahu alaihim bisabr wal yaqin, yakni nasihat agar mereka sabar, agar mereka yakin dengan berita. Urhulu alaihimul bab, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Apa nasihatnya dua orang tadi? Yang saleh, yang takut kepada Allah, yang diberi nikmat taufik. Qala, keduanya berkata, urhulu alaihimul bab, masuklah ke pintu itu. Fa idza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun. Kalau kalian memasukinya, kalian menang. Ailaisa bainakum wa bainan nasrikum alaihim illa an tajzimu alaihim. Yani tidak ada antara kalian dengan kemenangan kecuali tekad kalian untuk masuk, itu saja. Kalau kalian bertekad untuk masuk, begitu masuk pintu, Allah berikan kemenangan. Wa tadkhulu alaihimul bab, berani enggak masuk pintu itu? Kalau masuk pintu itu, menang. Pintu kota tersebut, pintu negeri tersebut. Subhanallah. Masuk ke pintunya aja enggak berani. Ini Bani Israil. Padahal sudah diberikan janji yang hak. Fa idza dakhaltumuhu alaihim fa innahum sayanhazimun. Kalau kalian masuk ke pintu mereka, niscaya mereka langsung kalah. Tsumma amarahum bi'uddatin hiya aqwal 'udad. Kemudian diberikan pula perintah untuk mempersiapkan 'uddah. Biasanya dalam perang dibutuhkan adad dan udad. Adad jumlahnya, udad persiapannya. Jumlahnya banyak, persiapannya lengkap, biasanya menang. Tetapi persiapan itu barakallahu fikum yang disebut dengan udad, jamaknya udad. Setelah dijamakkan sama bentuknya. Ain, dal, dal. Tapi jangan salah bacanya. Adad, udad. Barakallahu fiikum. Hiya aqwal udad. Yang disuruh untuk dipersiapkan adalah sebesar-besar udad. Aqwa al-udad, sekuat-kuat persiapan. Faqala, maka keduanya berkata, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Ini aqwa uddah. Aqwa uddah, persiapan yang paling besar adalah taqwallah. Taqwallahu subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah bertawakal Kalau kalian memang beriman, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa takut? Mengapa ragu? Padahal Allah yang menjanjikan, yang maha benar, yang maha kuasa, yang maha bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti yang kurang dari persiapan mereka adalah tawakal. Taqwa dan tawakal. Fa inna fi tawakkuli 'ala Allah wa khususan fi hadzal mautin taysiran lil amr. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah, khususnya di tempat-tempat situasi genting seperti ini, sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Sebagai apa? Taisiran. Memudahkan. Wanasran. Sebagai kemenangan. Alal a'da. Terhadap musuh. Kalau pasrah kepada Allah, aku milikmu ya Allah. Berangkat. Aku yakin dengan janjimu ya Allah. Berangkat. Ringan. Tetapi kalau enggak ada tawakal, nanti saya kena ini gimana? Kalau saya tertusuk gimana? Kalau saya kena sapetan pedang gimana? Nanti kalau kepala saya kena peluru gimana? Bayangkan sendiri bayangan-bayangan yang mengerikan. Tawakal 'alallah, gantungkan harapanmu kepada Allah. Allah akan menolong. Allah akan melindungi. Allah akan memenangkan. Berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. Makanya disunahkan setiap keluar rumah kamu ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Wa dalla hadza 'ala wujubi tawakkul. Dan ayat ini berarti mewajibkan tawakal kepada orang yang beriman. Sebab kalimatnya sangat tegas, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kalau kalian beriman, tawakkallah kepada Allah. وعلى انه بحسب ايمان العبد يكون توكله. Dan juga dalla هذه الايه على انه بحسب ايمان العبد يكون توكله, sesuai dengan keimanan seorang hamba segitulah tawakalnya. فتوكلوا in kuntum mu'minin. Bertawakallah jika kalian beriman. Kalau beriman punya tawakal. Imannya tinggi, tawakalnya tinggi. Imannya rendah, tawakalnya juga rendah. Bihasbi imanil abdi kana tawakkuluhu. Sesuai kadar imannya seseorang, segitulah tawakalnya. Maka kalau imannya rendah, tawakalnya mesti kurang. Banyak was-was, kurang tawakal. Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Kenapa? Ada apa denganmu? Tawakkal Allah. Karena imannya kurang. Kurang yakin. Kalau imannya tinggi, sangat yakinnya, maka tawakalnya pun tinggi. Dia akan bergantung sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yanja' fihim hadal kalam wala naf'a fihimul malam faqalu qawlal adlin. Tetapi mereka tidak bergeming dengan nasihat dua orang tadi. Nasihat pertama, masuklah kamu akan menang. Nasihat kedua, tawakkal Allah. Kalau kalian benar-benar beriman, bertawakkallah, masuk. Tetapi lam yunjah, sama sekali tidak ngaruh pada mereka hadzal kalam. Wala nafa fihimul malam, dan tidak bermanfaat teguran-teguran apapun kepada Bani Israel. Faqalu, maka mereka menjawab dengan qaulal adallin, dengan ucapan orang-orang rendah, orang-orang pengecut, orang-orang penakut. Ya Musa, inna lan nadkhulaha abada, wahai Musa, kami enggak akan masuk selama-lamanya. Madamu fiha, selama mereka masih ada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun, pergilah engkau dengan Tuhanmu berdua, faqatila, peranglah berdua, innaha huna qa'idun, kami tunggu di sini. Kalau memang pasti menang, kamu aja yang pergi. Astagfirullah. Ini ucapan Bani Israel. Fama asna'a hadzal kalam minhum, sungguh betapa jeleknya hadzal kalamu minhum, betapa jeleknya ucapan mereka ini. Wa muwajahatuhum bihi linabiyyihim fi hadzal maqam, dan lihatlah bagaimana mereka menentang nabi mereka sendiri di tempat yang sangat penting, di situasi yang sangat genting. Maqamil haraj wadhiq, tempat yang sangat genting, yang sangat sempit. Urusannya menang dan kalah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah, sama sekali tidak mau bergerak, tidak mau maju, enggak mau masuk, enggak mau melawan. Alladhi qad da'atil haja wad-darura, padahal mereka memiliki hajah dan mereka memiliki darurah. Mereka memiliki hajah dan darurah. Apa itu? Mereka tidak punya negeri, enggak punya tempat. Dan Allah katakan masuklah. Mereka yang akan kalah. Enggak berani. Loh, ini kebutuhan siapa? Hajatnya siapa? Hajat kalian sendiri. Tapi enggak mau. Padahal biasanya umumnya yang namanya manusia, kalau ada hajat biasanya berani. Sahih? Orang yang kepepet enggak punya uang, akhirnya berani berebut dengan orang lain walaupun lebih besar. Mengapa? Hajat, ada hajat. Kadang-kadang ketika dia enggak dapat tempat, dia akan melawan orang yang lain untuk bisa mendapatkan tempat karena ada hajat. Hajat pribadinya. Sekarang Bani Israel punya hajat. Satu, punya hajat dan darurah. Darurah itu kepentingan, yaitu tempat, negeri. Kedua, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul bab," masuklah ke dalam pintu itu. Ada hajat saja harusnya cukup. Mereka akan berani masuk daripada terus tertindas, terus terlantar, terus luntang-lantung, enggak punya negeri. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata mereka walaupun punya hajat sendiri, mereka sangat butuh, darurat, tapi tetap tidak mau. Dan mereka sangat berhajat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, sangat berhajat untuk mendapatkan kemenangan dari Allah, tetapi disuruh oleh Allah tidak mau. Kamu masuk akan diberi kemenangan. Kamu masuk akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, dijamin. Dia enggak percaya. Janganlah kalian menjadi seperti Bani Israel. Wahai kaum muslimin, dikisahkan kisah Bani Israel di dalam Al-Qur'an agar kita jangan meniru mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tattabi'unna sanan man kana qablakum." Kalian niscaya nanti suatu saat akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Siapa ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Faman? Famanin nas illa ulaik? Siapakah manusia kecuali mereka? Artinya suatu saat kalian akan mengikuti jejak Bani Israel. Maka cegahlah. Jangan sampai kita yang ikut, yang mengikuti jejak Bani Israel, penakut, bakhil, enggak percaya dengan berita Quran, tidak mau taat, tidak tawakal. Nauzubillah min dzalik. Wa i'zazi anfusihim, padahal mereka juga berhajat untuk mendapatkan kemuliaan. Bani Israel sebelum didatangi dakwahnya Nabi Musa, Mereka itu kaum para budak yang tertindas oleh kaum Qibti yang dipimpin oleh Fir'aun. Mereka itu budak rendahan. Tetapi dengan adanya dakwah Nabi Musa dan mereka mengikuti Nabi Musa, mendapatkan sedikit kemuliaan. Sampai kemudian mereka Allah tenggelamkan di lautan dan Bani Israel diselamatkan. Tetapi lihatlah barakallahu fikum, ketika mereka sesungguhnya berhajat untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan martabat, mendapatkan negeri yang baik dan seterusnya, tapi mereka tidak mau berjuang. Mau kemuliaannya, berjuang tidak mau. Mau tempatnya, berjuang tidak mau. Ini adalah kepicikan mereka. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha ula innaha huna qa'idun. Qala bihadha wa amthalihi yadhhar tafawud. Dari sini terlihat perbedaan antara mereka baina sa'iril umam wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Terlihat perbedaan antara umat-umat tersebut, umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sangat berbeda jauh. Qala sahabat li rasulihi, berkata para sahabat kepada rasulnya alaihi salatu wassalam, hina syawaruhum fil qital yaum Badr, ketika mereka diajak musyawarah oleh Rasulullah sallam dalam perang Badr. Ma annahu lam yahtim alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law khutta bina hadzal bahr la khudnahu ma'ak. Jawaban para sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau mengarungi lautan, kami akan mengarungi lautan bersamamu. Jawaban yang sangat berbeda antara sahabat dengan Bani Israel. Bani Israel mengatakan, engkau saja pergi berdua, saya tunggu di sini. Adapun para sahabat ketika ditanya, bagaimana pendapat kalian? Sekarang yang kita hadapi pasukan besar, pasukan perang, bukan pasukan dagang lagi. Perang Badar dimulai dengan rencana untuk memerangi pasukan kecil, pasukan dagang Quraisy. Banyak dagangannya, banyak hartanya, tapi sedikit pasukannya. Ingin dicegat. Ternyata mereka tahu, maka mereka pulang ke Quraisy, kemudian mengerahkan 1000 pasukan. Bi'adadin wa'udad. Dengan adat yang banyak, dengan udad yang lengkap. Bagaimana di depan musuh demikian? Bagaimana pendapat kalian? Jawabannya, ya Rasulullah, idza law khuddal bahra, kalau engkau mengarungi lautan, kami akan mengarungi lautan bersamamu. Kalau engkau menuruni lembah, kami akan menuruni lembah bersamamu. Kalau engkau mendaki bukit, kami akan mendaki bersamamu. Ini jawaban para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sangat berbeda dengan jawaban Bani Israel. Qala Syekh Sa'di selanjutnya, walau balagat bina barkal ghimad ma takhallafa anka ahad. Lau balagta, kalaupun engkau mencapai negeri barkal ghimad yang di ujung Yaman sana, niscaya enggak ada seorang pun yang meninggalkanmu. Niscaya enggak akan ada seorang pun yang meninggalkanmu. Wala naqulu kama qala qaum Musa li Musa. Kami, ya Rasulullah, enggak akan menjawab seperti jawabannya Bani Israel. Jawabannya kaum Musa kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Tidak. Kami enggak akan menjawab seperti itu. Tetapi kami akan menjawab lakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau ya Rasulullah berdua dengan Tuhanmu dan kami berperang bersamamu. Kami ikut berperang bersamamu. Ini jawaban tegas dari orang beriman. Min baini yadaika wa min khalfik. Kami akan berperang di depanmu, kami akan berperang di belakangmu, kami akan berperang di sampingmu. Wa an yaminika wa an yasarik. Kami akan berperang di kananmu dan kami akan berperang di kirimu. Artinya akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barakallahu fikum. Jawaban para sahabat sangat berbeda dengan jawaban Bani Israel. Falamma ra'a Musa alaihi salam utuwahum alaih, ketika Musa melihat penentangan mereka yang keras, penolakan mereka dari perintah, maka Nabi Musa berkata, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tidak memiliki kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Aku tidak bisa memiliki mereka. Aku enggak bisa menguasai mereka. Aku tidak memiliki kecuali diriku sendiri dan saudaraku ini. Rajulan, dua orang saja. Aifala yadani lana biqitalihim. Maknanya kami tidak mampu untuk berperang melawan mereka. Walastu bijabbarin ala haula. Kami bukan jabbar dibandingkan dengan mereka. Faqruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Kata Nabi Musa, ya Allah, pisahkanlah aku dari kaum yang fasik. Pisahkanlah aku dari mereka. Ayuhkum bainana wa bainahum bi an tanzil fihim min al-uqubah ma iqtadathu hikmatuka. Ya Allah, itu maknanya, pisahkan kami dengan mereka, hukumlah mereka ini ya Allah dengan hukuman yang pantas bagi mereka sesuai dengan hikmahmu. Maqtadathu hikmatuka, sesuai dengan hikmahmu, karena engkau ahkamul hakimin. Wa dalla dhalika ala anna qawlahum wa fi'lahum min al-kaba'iril 'azimah. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Bani Israel, pembangkangan, penolakan keras terhadap perintah Allah dan Rasulnya, ini adalah dosa besar. Kaba'ir al-'azimah. Apa buktinya? Buktinya sampai Nabi Musa berkata, "Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Sampai Nabi Musa alaihi salam mengatakan, ya Allah, pisahkan aku dari mereka, pisahkan aku dari orang-orang fasik itu. Berarti ini pembangkangan besar. Hukumlah mereka dengan hukuman yang pantas. Qala, yani Allah subhanahu wa ta'ala mujiban li da'wat Musa. Allah berfirman menjawab doanya Musa, mengabulkan doanya Musa. Fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Maka sesungguhnya, kata Allah, keputusan Allah, negeri tersebut diharamkan. Negeri apa itu? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang sekarang mereka merasa memiliki, padahal dulu disuruh masuk pengecut, penakut, pembangkang. Sekarang mengaku-ngaku, ini negeri kami, ini negeri kami. Fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sana. Maka kata Allah, diharamkan atas mereka negeri ini 40 tahun. Tanda titik 3 dan titik 3. Imma berhenti di sini, yang sana jangan. Atau berhenti di sana, yang ini jangan. Sehingga kalau berhenti di titik pertama, fa innaha muharramatun 'alaihim, maka diharamkan negeri itu atas mereka. Tidak bicara arba'ina sana kecuali yatihunnya. Baru dilanjutkan arba'ina sanatan yatihuna fil ard, mereka akan terus lontang-lantung di muka bumi selama 40 tahun. Atau seperti yang pertama tadi, fa innaha muharramatun alaihim 40 sana, diharamkan atas mereka 40 tahun. Mereka akan terus yatihun. Yatihun artinya berjalan-jalan tanpa ada tempat. Sering diterjemahkan lontang-lantung, enggak punya tempat tinggal selama 40 tahun. Ai inna min 'uqubatihim an nuharrim 'alaihim duqula hadhihi al-qaryah. Yani uqubah, balasan untuk mereka adalah kami haramkan atas mereka negeri tersebut, allati katabahallahu lahum, yang tadinya Allah tulis untuk mereka, Allah haramkan atas mereka. Muddata arba'ina sana, selama 40 tahun. Wa tilkal muddah aydan, dan di muddah yang sama, yatihuna fil ardi, mereka akan terus berjalan di muka bumi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini diusir, di sana diusir, di sini diusir, pindah ke negeri lain diusir lagi, terus begitu 40 tahun. La yataduna ila tariqin wala yabqauna mutmainnin. Mereka tidak terbimbing ke jalan yang benar dan tidak pula bisa tinggal di tempat dengan tenteram. Selalu berpindah-pindah. Wa hadhihi uqubatun dunyawiyah, dan itu baru balasan dunia. Belum balasan akhirat. Itu balasan duniawiyah. La'alla Allah Ta'ala kaffara biha anhum. Balasan dunia itu bisa jadi Allah akan menghapuskan dosanya dengan hukuman itu. Jadi kalau ada seseorang berbuat dosa, dihukum di dunia, biasanya terhapus dosanya kalau dia menerima hukuman tadi dengan sabar. Wa dafa'a anhum uqubat a'dha minha, dan bisa jadi mereka akan diselamatkan dari hukuman yang lebih besar nanti yaumul qiyamah. Wa fi hadha dalilun 'ala anna al-'uquba 'ala adh-dhanbi qad takunu bi zawali ni'matin mawjudah. Dan ini menunjukkan bahwa kadang-kadang balasan satu dosa adalah dengan dicabutnya kenikmatan yang sudah ada. Jadi bisa ditimpa madarat, musibah, bisa pula kenikmatan yang ada dicabut. Itu dua-duanya azab karena dosa-dosa. Ikhwani fillah na'azzakumullah. Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah akan tambah kenikmatan itu. Tetapi kalau kalian kufur, azab kami sangat pedih, kata Allah. Dan kata para ulama, di antara azabnya kalau tidak syukur, kenikmatan tadi dicabut kembali. Dan jangan salahkan yang mencabutnya. Salahkan mereka yang tidak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah ada pada satu kaum kecuali karena sebab kaum tersebut yang menyebabkan sunnah nikmat itu tercabut kembali, kecuali karena mereka yang merubah keadaan tadi sehingga Allah cabut kenikmatannya. Maka kenikmatan Bani Israel tercabut sebagai azab atas mereka, sehingga mereka terlantar, lontang-lantung, tidak pernah punya tempat yang tetap, nomaden, tidak pernah tenang di satu negeri, enggak pernah tenang di satu negeri, selalu jadi pendatang dan kemudian diusir. Qanibidina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang namanya azab qad takunu bi zawali ni'matin mawjudah, bentuk azab di dunia bisa jadi dicabutnya kenikmatan yang sudah ada, au da'fa nikmatin qad in'aqadat bisababi wujudiha, atau dengan adanya nikmah azab yang sudah diikatkan atas mereka dengan sebab adanya dosa-dosa tersebut. Au ta'akhuruha ila waqtin akhar, atau kenikmatan yang harusnya diberikan Allah tunda sampai pada waktu yang lain. Itu juga balasan bagi dosa-dosa mereka. Wala'alla al-hikmah fi hadhihi al-muddah an yamuta akthar haula. Kenapa kok 40 tahun? Bisa jadi di antara hikmahnya mengapa Allah kutuk sampai 40 tahun? Karena dengan 40 tahun tadi bisa jadi generasi tersebut sudah habis. Generasi pembangkang tadi sudah selesai. Kalau sudah habis generasi pembangkang tadi, udah ganti generasi baru, ya tentunya secara hikmah kenapa mereka harus dihukum? Karena mereka bukan yang dulu membangkang, sudah berganti orang, sudah tinggal cucu cicitnya yang ada, yang tersisa. Karena 40 tahun. Wallahu ta'ala a'lam, bisa jadi itulah hikmahnya. Qala, dikatakan selanjutnya, aktsar ha'ula'i alladziina qawlu hadhihi al-maqulah, kebanyakan orang yang mengucapkan kalimat tadi, lan nadkhulaha abadan madamu fiha idzab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. 40 tahun sudah habis mereka yang mereka berbicara dengan hatinya, la sabara fiha wa la sabat, tidak punya kesabaran, tidak punya kekokohan. Bal qad allafat isti'bad li'aduwiha, bahkan mereka merasa nyaman dengan dijajah. Tidak punya kebesaran hati, enggak punya kehormatan. Dijajah asyik, senang. Diperbudak mau. Itu mereka. Disuruh merdeka enggak mau. Saya takut lawan mereka. Oh, jadi pengen dijajah terus. Pengen jadi budak terus. Ini ikhwan ibn a'azakumullah keadaan Bani Israel. Bal qad allafat isti'bad li'aduwihim wa lam takun laha himamun. Mereka tidak memiliki himmah, tidak memiliki semangat. Turqiha ila ma fihi irtiqauha. Mereka tidak mau menaikkan derajat mereka, enggak mau naik kepada kemuliaan, wa uluwiha, ketinggian, enggak mau. Tetap pengen jadi budak, pengen dijajah, pengen ditindas, pengen menjadi bangsa yang tertindas. Tidak mau melawan. Walitadhhar nasi'atun jadidah, dan hikmah 40 tahun tadi agar muncul generasi baru. Tatarabba'u quluhum 'ala talabi qahril a'da, yang terdidik akal-akal mereka, pikiran-pikiran mereka untuk mencari kemuliaan dengan mengalahkan musuhnya. Wa 'adamul isti'bad, dan menentang penjajahan, menentang perbudakan. Wa dhullil mani' min as-sa'adah, dan menentang kerendahan, kehinaan yang biasanya menghalangi kebahagiaan. Walamma 'alima Allah ta'ala anna 'abdahu Musa fi ghayatir rahmah 'ala al-khalqi, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu tentang hambanya yaitu Nabi Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa sangat penyayang kepada makhluk-makhluknya, khususan qaumahu, khususnya kepada kaumnya, sangat sayang pada kaumnya. Wa annahu rubbama raqqa lahum, bisa jadi Nabi Musa akan kasihan kepada Bani Israel. Wa tamalathu syafaqah, dan Nabi Musa bisa jadi akan terbawa perasaan sayangnya pada mereka, alal huzn, akan terbawa dengan perasaan sayangnya pada kaumnya, membawa dia sedih, huzn, alam alaihim fi hadhihi al-uquba, dengan balasan tadi. Awid du'a lahum bizawaliha ma anna Allah qad hatamaha Dan ini barakallahu fikum, bisa jadi Nabi Musa akan berdoa, ya Allah jangan mereka azab dengan, bisa jadi kan, karena sayangnya pada kaumnya. Maka Allah berkata, sebelum Nabi Musa terbawa rasa sayangnya, terbawa rasa kasihannya kepada kaumnya, kemudian mendoakan untuk dihilangkan azab tadi, sebelum itu Allah sudah berkata, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, jangan kasihan sama orang-orang fasik. Aila ta'sa, jangan menyayangkan alaihim, atas mereka. Wala tahzan, dan jangan sedih. Fa innahum qad fasaqu, karena mereka orang-orang fasik yang layak diazab. Wa fisquhum iqtada wuqu' ma nazala bihim, dan kefasikan mereka lah yang menyebabkan pantasnya mereka dihukum dengan hukum tadi. Wa wuqu' ma nazala bihim la zulman minna, itu pantas untuk mereka, bukan kedzaliman dari kami, kata Allah. Fala ta'sa 'alal qaumiz zalimin, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, jangan merasa sedih, jangan merasa kasihan, jangan mengatakan sayang ya sampai mereka digitukan, jangan. Mereka pantas untuk diazab. Mereka pantas untuk ditimpakan dengan hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka terlunta-lunta, tidak memiliki negeri, terusir dari sana, mereka ke sini, terusir dari sini, mereka ke sana, terus begitu selama 40 tahun. Ikhwani bin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.